Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Kurniawan menyampaikan sebuah motivasi buat kita semua, khususnya buat sahabat, kerabat, keluarga besar Majelis Taklim Telkomsel dan seluruh kaum muslimin. Ramadan adalah anugerah terbesar dari Allah. Maka jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kehidupan kita. Selamat mereguk sebanyak-banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbesar taubat, memperbesar rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat mereguk limpahan pahala yang tak putus-putus dan tak terbatas dari bulan Ramadan ini melalui kesungguhan dan kegigihan ibadah. Dan selamat meraih berbagai keberkahan dari bulan Ramadan ini, karena boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Sekali lagi selamat, barakallahu fikum, selamat menjumpai Ramadan, dan selamat dijumpai Ramadan, dan kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan ini di surga nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.